Baru dengar suara gitarnya aja gue. Setiap waktu karena kamu, setiap hari ku lalui tanpa hadirnya dirimu dalam hidupku. Selalu bagus banget, terima kasih. Aduh, Teteh, kaca-kaca. Udah.